Maybe go wish they got the manan. Hingga ison ring kene dewekan. Ono ngerti iko no ngendi tekane son anteni. Angin hang liwat ring kono sikno kangen hatinku lo hari sing kuat nyong goroso kangen hang nong dodo kemuliake pikiran seru bingunge hangsun welasi saiki nono kabiare kapan nyanding riko muntah no kono isikno kangen atinku lo hari sing kuat nyong goroso rasa.